Welcome back to Yo Young and Dangerous. Oke, teman-teman yang baru bergabung dengan kita, kita mau kenalin nih. Mungkin ada yang belum tahu ya, Yo itu apa sih? Yo apa so swag gitu ya. Kita apakah anak hip hop atau anak apa nih ya gitu mungkin ya. Nah, Yo ini adalah program terbaru dari Talita Kumladi Radio yang kita bertujuan untuk bagi informasi, pengetahuan-pengetahuan seru, berita hits kekinian yang akan kita bahas hari ini. Dan kita juga mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa anak muda itu adalah berbahaya buat iblis. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, kita mau dengar ada berita-berita hits kekinian nih. Ya, biasanya kalau berita hits kekinian tuh apa ya? Yang lagi zaman sekarang lagi viral TikTok. Oh, TikTok. Benar-benar TikTok yang banyak ya, dance-dance TikTok yang enggak perlu kita sebutkan. Teman-teman pasti tahu lah, dengar kata TikTok langsung ada dance apa gitu ya. Iya. Nah, itu juga ada yang kayak mannequin challenge. Tahu enggak teman-teman semua mannequin challenge? Tahu itu yang kayak patung-patung gitu kan. Iya, direkam gitu. Terus juga ada Harlem Shake yang dulu booming banget yang pakai helm. Tahu kan Harlem Shake? Benar-benar biasa tuh anak-anak sekolah tuh yang kayak gitu tuh. Terus juga ada Kiki Do You Love yang gitu-gitu lagunya. Benar-benar. Nah, itu kan banyak challenge-challenge yang sebenarnya itu tahun 2019 tuh sangat hits banget. Nah, aku mau bacain beberapa challenge lagi yang terkenal, yaitu ada tadi yang kita sebutin ya, ada mannequin challenge, terus juga ada Kiki challenge yang dance di tengah jalan, bahkan sampai dance-nya itu sekarang dilarang sama pihak kepolisian karena banyak korban juga. Dan juga ada whisper challenge yang teman-teman dengerin lagu kenceng banget, tapi teman-teman harus tebak itu perkataan temennya kayak gitu. Bisa tuli dong. Ya, kan ada dalamnya dikasih sumpah lagi, Ju. Tenang. Okay. Nah, terus ada bottle cap challenge yang teman-teman harus tendang botol, tutup botol. Tahu enggak? Tutup botol. Nah, itu juga challenge yang lagi kekinian dan bahkan sampai artis-artis ngikutin juga ya. Betul. Nah, terus yang ada lagi yang hits itu Samyang challenge. Kalau teman-teman tahu Samyang tuh mie dari Korea yang super pedas, bahkan aku tuh pertama kali pernah ya aku iseng-iseng coba makan Samyang, ya ampun, satu sendok udah aku udah nggak tahan, aku udah nggak tanggup karena itu pedas banget. Tapi mungkin kalau yang suka banget pedas kan itu sebenarnya enak sih. Sebenarnya enak ya, benar-benar. Kalau orang Manado kan. Benar-benar mungkin iya. Nah, terus yang lain ya, dan tadi kita sebutin ya, pertama-tama TikTok. Nah, kalau TikTok tuh kan dari TikToknya sendiri aja udah banyak banget tuh challenge-challenge-nya. Ada yang joget-joget harus yang jari-jari itu tuh. Oh iya. Aku cuma takut jarinya patah aja sih sebenarnya kalau ngikutin yang challenge yang di TikTok itu. Nah, tapi kita mau bahas challenge-challenge yang lagi viral yang juga berguna, positif, bukan ya. bukan hanya sekedar biasa aja. Nah, mungkin Juan ada nih artikel yang challenge-challenge yang viral tapi juga berguna, atau mungkin ada challenge-challenge yang kekinian yang mungkin gak berguna juga gak apa-apa sih. Juan silakan. Ya, kalau aku sih cuma pernah waktu itu main TikTok ya. Oh, main TikTok ya. Oke. Okay. Karena yang kayak apa? Yang pukul, tepuk, terus gini habis itu joget-joget gitu, itu pun dipaksa teman gitu. Maaf ya Juan, aku sih sama Lia, kita bukan anak kayak gitu. Iya, gitu iya, ya, bukan kan anak dipaksa, TikTok kita. Kan dipaksa. TikTok. Nah, sekarang aku mau bacain artikel nih yang ngetren juga nih, enggak kalah tren kayak TikTok gitu-gitu juga. Enggak kalah tren sama artikel ini. Mau tahu enggak artikelnya apa? Mau tahu aja apa? Mau tahu banget. Ya ampun Ju, dari tadi ya ditanyainnya gitu terus. Berarti tipe ke cowok tarik ulur nih kayaknya Juannya. Enggak juga sih, cuma di sini doang kayak gitu. Nah, artikel itu tentang operasi sispek. Wow. Hah? Operasi? Sispek, dioperasi? Sispek, bayangin. Perut? Bukan itu harusnya nge-gym ya? Iya. Nge-gym kan, jaga pola makan gitu, olahraga. Iya. Ini dioperasi loh. Karena kan aku juga sekarang akhir-akhir ini aku mencoba untuk hidup sehat ya. Enggak mau bangun otot sih, karena kan cewek susah ya bangun ototnya. Betul. Cuman aku berusaha untuk hidup lebih sehat, mengurangi gorengan, ngurangin karbo, jadi makannya lebih banyak protein dan sayur-sayuran. Dan tapi kan ya ampun itu aneh aja. Ya? istilahnya yang aku mengatur pola hidup sehat aja tuh udah susahnya minta ampun. Ini apakah harus sampai operasi gitu untuk bikin sixpack? Ya makanya nih, apa sih yang ada di pikiran kalian sobat-sobat Talitakum semuanya, sobat-sobat yo? Apa sih yang ada di pikiran kalian pada saat kalian mendengar operasi sixpack ini? Apakah kalian rasa aneh atau takut atau gimana? Nah itu kalian jawab sendiri. Nah aku pengen tanya nih buat cewek-cewek di samping kiri kanan aku. Waduh, siapa tuh? Siapa tuh? Bener gak sih kalau cewek-cewek itu suka cowok yang sixpack atau badan berotot gitu, yang nge-gym gitu-gitu? Dari Lia dulu, Lia. Sebenarnya kalau aku sih ya, kalau menurutku orang yang badannya sixpack tuh buat apa sih gitu? Karena kalau aku ngelihatnya, ngelihatnya kayak kalau percuma badan lu gede gitu ya, badan lu gede terus berotot gitu ya, maco gitu kelihatannya. Tapi kalau hati lu nggak ada buat Tuhan tuh buat apa sih? Klise ya, balik ke Tuhan lagi. Jawabannya alim banget ya, jawabannya ya alim banget. Benar. Nah kalau Civan? Kalau aku, aku sih ya sejujur gini ya, mau itu sixpack mau itu enggak ya, kalau emang itu jodoh dari gue ya gue harus ngomong apa ya gitu. Oh, kan gitu, cuma ya. Secara personally aku sih nggak jadi patokan ya harus sixpack atau gimana. Ada satu sisi juga aku sebenarnya rada apa gimana ya kalau sama cowok sixpack itu, karena kan pasti dia harus atur pola makan, iya, harus lebih perhatian sama badan ya dibanding sama cewek. Akhirnya dianggurin dong, dia lebih perhatian sama badannya dia. Oke, aku berhenti gym. Apa ini maksudnya? Oh jadi nggak semua cewek ternyata. Benar, ya nggak semua cewek sih yang suka cowok sixpack. Nah makanya kalian tuh yang cowok juga harus belajar mengucap syukur dengan one pack and sixpack kan. Aku jadi juga juang, ya? Iya. Aku juga kan one pack, okay, tapi aku lagi berusaha untuk bikin sixpack. Okay. Nah, tetapi menurut liputan6.com, ada nih pria asal Thailand memilih jalan pintas untuk memiliki perut sixpack, yaitu dengan operasi sixpack. Wow banget ya tuh, operasi. Padahal kan bisa dengan berolahraga, disiplin olahraga gitu-gitu kan juga bisa, tapi dia memilih jalan pintas. Mungkin biar nggak lama kali ya, karena kan bentuk sixpack tuh sakit sih sebenarnya. Sakit dan lama juga sih. Tapi kalau di operasi juga sama loh, gue pernah lihat ya, pernah lihat cara operasinya tuh kayak perutnya tuh di black gitu loh, di black terus kayak lemak-lemaknya tuh dikeluarin. Jadi sedot lemak gitu ya? Iya sedot lemak ya, istilahnya kayak operasi sesar lah ya. Aduh. Gitu. Jadi nggak kebayang sedot, banget deh. Masukin selang dong atau? Enggak sih, kayaknya nggak tahu juga ya sebenarnya. Benar-benar. Pokoknya intinya itu lemak yang ada di perut mungkin diambil ya, gitu ya. Betul. Tapi itu aku nggak kebayang sih sakitnya seperti apa, karena aku tuh ini sekalian sharing pengalaman ya. Aku tuh pernah operasi usus buntu. Itu tuh operasi usus buntu di blacknya tuh cuman sejempol atau setelunjuk. Itu aja udah sakit banget kalau udah biusnya hilang. Dan aku nggak bisa bayangin kalau itu harus operasi kayak kan si spek itu kan seperut ya. Berarti kan di black semuanya gitu, kayak wow, aku udah nggak bisa pikir sih. Nggak bisa mikir lagi ya, udah nggak bisa habis pikir. Itu ya, dia tuh berdiri. Bayangin dia pertama dia tuh berdiri. Oh. Ya, dibikin pola dulu kali ya? Iya, dibikin pola dulu. Waduh. Terus di black, dimasukin apa nggak tahu deh, bentuk-bentuk seperti sixpack baru jelasin, dijahit-jahit. Nanti aku jelasin. Nah, operasi ini berbeda dengan operasi yang lainnya nih. Yang biasanya disuntik silikon, tetapi operasi sixpack ini menggunakan cara dengan menyedot lemak seperti yang Lia sebut tadi di bagian bawah perut atau abdomen. Dikutip dari Coconut, CEO Rumah Sakit Masterpiece di Dupsit, Bangkok, mengutarakan bahwa pihaknya terlisensi untuk melakukan prosedur dan juga mengatakan prosedur ini tidak sakit dan juga aman. Katanya mereka sih. Itu sakit sih kalau menurutku ya. Dari mana enggak sakitnya coba? Kayaknya itu biusnya kayak yang di film-film itu loh, bius untuk penculikan gitu kayaknya, yang bius yang ditutup gitu. Pingsan gitu. Pingsan. Tiba-tiba bangun. Dari iya gitu. Aku siapa gitu kali ya mungkin. Aduh ada-ada aja ya manusia zaman now. Nah, iya. Tapi bahkan kan rumah sakit kan serem nih kan, iya. Karena operasi sixpack. Nah, tapi di rumah sakit ini dia mendapatkan 20-30 pasien setiap bulan. Banyak setiap bulan loh. Banyak. Dan itu banyak banget. Berarti kalau satu bulan itu, kalau satu bulan itu 30 pasien, berarti hampir setiap hari. Iya, berarti ada yang operasi. Pasti. Wow. Setiap hari, dan bayangin. Kalau kita tahu kan memang di Thailand sendiri untuk operasi plastik, operasi apa itu bukan hal yang istilahnya bukan baru, hal yang tabu, bukan hal yang baru. Jadi udah biasa gitu sih. Dengan harga yang kurang lebih 54 juta untuk sekali operasi. Duit ya. Mending buat nabur kan. Mending buat nabur apa buat beli motor? Ayo jual. Dua-duanya sih. Kalau motor big big bisa dapat 4 ya, John ya. 5 kali. 5. Sama ininya apa? PT-nya sekalian beli. Sama PT-nya ya ampun. Dan ya makanya kita harus bersyukur sih ya dengan sih. Apapun yang, Tuhan, yang ciptakan Tuhan ciptakan ya di hidup kita gitu. Karena buat apa ya kita keluarin uang 54 juta cuma buat operasi sispek sekali lagi. Dan iya, dan kan kemana-mana kita pakai baju. Bukan masa abis operasi sispek terus kita nggak pakai baju terus kan nggak lucu ya, buat bener. Pamerin. Jadi kayak udah nggak kelihatan terus harus keluarin uang 54 juta menurutku kayak wasting money banget terus sih. Terus aneh nggak sih kalian kayak masa perutnya doang yang sispek tapi tangannya tuh nggak ada tetap berlemak semua. Tangannya tetap sama aja gitu ya. Aneh banget kan? Iya. Kayak semua yang berlemak. Tetep... Tunggu bayangin. Lucu sih. Udah banyak bersyukur apa adanya. Benar-benar tadi kayak apa ya? Jadi kayak robot gitu ya. Aneh banget. Ada aja ya tren-tren zaman sekarang. Nah, untuk selanjutnya nih kita ada challenge-nya. Kalian udah pernah dengar nggak sih yang kayak tato alis nih? Tato sih pernah lah ya, sulam alis. Terus kayak apa extension bulu mata lah, banyak ya. Iya. Tapi kali ini tuh aneh sih. Itu kita baca dulu ya artikelnya. Seorang makeup artist asal Denmark bernama Sophie Patterson membuat penemuan baru yang membuat kalian tak habis pikir dibuatnya lantaran menciptakan tren bulu mata keriting. Hah? Bulu mata keriting? Tuh, dicatok kali ya? Gak mungkin berdarah. Sih kalau dicatok nanti luka ya. Panas. Kebakar. Hah, bulu mata keriting? Aku coba bayangin ya. Bulu mata keriting. Rambut keriting udah biasa. Iya, rambut keriting udah biasa. Rambut keriting, terus bulu kaki keriting. Kita bisa lihat ya. Cowok-cowok biasanya ya. Bulu mata. Gimana sih kalian kalau ngeliatnya? Kalau Lia sendiri gimana tanggapannya bulu mata keriting? Nah, kita baca dulu ya. Melalui akun Instagram @sophiepatterson, dirinya mengunggah sebuah foto yang menunjukkan bulu mata berbentuk keriting dan lebat. Tentu saja penampilan tersebut mencari perhatian warganet. Iyalah ya, netizen. Ya pastilah netizen. Apa ini netizen Indonesia ya? Iya, betul banget. Panas. Selalu julid dan gibah kalau netizen Indonesia terkadang. Nah, tapi Sophie juga berbicara kepada Des Digital, katanya dia ini ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk orang-orang tuh melihat penampilannya, tapi kita caper justru malah sih? Aneh gak sih? Kayak kita terinspirasi atau jadi malah justru jijik ya? Pasti ya jijik kali ya. Aku sendiri jijik sih. Gimana kalau Juan punya cewek ternyata bulu matanya keriting gimana tuh? Aduh, gimana ya? Kalau aku sih sebenarnya. Jangan-jangan itu cewek yang dari Tuhan lagi ya? Dia ngikutin tren bulu mata keriting. Nah kalau aku ini sih sebenarnya. Ya kalau lihat cewek bulu mata keriting kan aneh ya sejujurnya karena baru pertama kali lihat kan. Tapi kalau itu jodoh dari Tuhan ya mau gimana lagi ya. Harus terima apa adanya. Mau kelebihan sama kekurangannya nggak boleh cuma mau kelebihannya ada. Benar. Kelebihannya aja, tapi kan mesti menerima kekurangannya juga. Iya sih benar. Nah makanya kayak terkadang orang-orang tuh mungkin ngelakuin ini. Bagi yang cowok mungkin operasi sispek atau yang cewek bulu mata keriting karena mungkin mereka kurang bersyukur ya dengan apa yang Tuhan udah ciptakan. Betul. Dan itu jadi membuat mereka berusaha sendiri untuk sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah padahal di Alkitab sendiri itu di 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu berkata gini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan diharganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan ada lagi 1 Korintus 3 ayat 17, Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Terus juga di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, di Alkitab ini udah jelas banget ya. Iya, udah jelas. Kalau istilahnya badan kita ini, tubuh kita ini ya ada bait Allah. Allah dan bukan sepenuhnya milik kita lagi. Benar. Iya, karena betul. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang percaya, kita udah persembahkan semuanya buat Tuhan, ya. Berarti semuanya gitu, bukan all out, bukan kita benar, bukan kita lagi gitu. Dan ini jelas banget berkata kalau misalnya kita juga sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, jadi kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan juga kalau di Kejadian juga kan dibilang bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Benar. Jadi ya Tuhan ciptakan kita meskipun punya kekurangan, tapi kita pasti juga punya kelebihan. Nggak mungkin cuma kekurangan aja. Nah, lebih bersyukur aja sih dengan apa yang Tuhan berikan di hidup kita. Jadi hari ini sih sebenarnya lebih menekankan kuncinya bersyukur ya. Bersyukur dengan apapun. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan mau kasih dan Tuhan yang sudah kasih dalam hidup kita. Mungkin terkadang gak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Terkadang kan orang, kita ya. Karena orang misalnya, maaf ya, misalnya orangnya pesek terus tiba-tiba minta dia operasi biar mancung. Nah, itu kan sebenarnya kayak kurang bersyukur gitu ya dengan apa yang betul. Tuhan udah kasih dalam. Bener sih. Nah, kalau untuk Lia nih, kira-kira dalam Lia udah berapa, umurnya berapa sih Lia? Aku setahun ini 20 tahun. Udah kepala 2. Dalam 20 tahun hidup Lia, Lia ada enggak sih saat-saat Lia enggak bersyukur gitu sama Tuhan gitu? Mungkin bisa share. Pasti pernah lah ya. Masih pernah, apalagi kan sebenarnya kondisinya aku ya secara fisik juga kan gemuk. Pasti minder. Tapi langsing ya, langsing banget. Aduh, itu iman atau gimana? Enggak, ini beneran. Ya, langsing banget, langsing banget. Ya, jadi kayak nah, pasti kan minder banget ya kalau ngeliat cewek yang langsing gitu ya, cakep, kayak pakai baju apa aja tuh kayak bagus gitu, gitu ya. Apalagi kan kalau gue gitu, gue ngeliat apa badan gue udah gemuk, terus badannya juga pendek gitu kan. Cocoknya pakai baju gitu apa ya sih gitu, kayak aduh Tuhan, kenapa bingung sih gue ya? Kenapa sih gue kayak gini gitu. Kadang-kadang tuh masih mikir kayak gitu gitu. Terus kayak pipinya juga kalau foto kurang bagus jadinya. Oh, aku kira cuma aku doang. Ternyata perempuan juga ya. Natalia juga. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Ya kalau itu fisik, kalau secara mungkin apa, kerohanian, mungkin ekonomi ada pernah, atau apapun, ekonomi, atau soal di kampus atau apa gitu, mungkin ada nggak kira-kira yang terkadang dia ngerasa, aduh, coba aku bisa lebih ini, ya, gitu, coba aku kurangnya seperti di dia. Sini. Sebenarnya kalau pelayanan ya, sebenarnya pelayanan gitu pernah sih, kayak aku tuh belum ngasih yang benar-benar 100% gitu buat Tuhan. Pernah. Kenapa sih gue kok harus kayak gini? Itu pasti pernah menyalahkan diri sendiri. Pastilah ya. Semua manusia gitu sih. Oh gitu. Kalau untuk Juan sendiri nih, kan FYI aja ya untuk pendengar, kan Juan dari Ternate. Ya, ya kan, misalnya itu dari Bekasi, dari Jakarta tuh jauh lagi. Jauh banget. Harus ya, kalau pulang kampung harus naik kapal ya, Ju ya? Enggak, pesawat. Oh, naik pesawat. Naik kapal 6 hari. Wow. 6 hari loh, guys, kalau naik kapal. Pesawat aja 3 jaman kalau enggak salah. Wow. Dan nah, kalau Ju sendiri gimana? Apalagi kan sebagai tanda kutip nih, kalau kita bilang pendatang lah ya dari Indonesia Timur nih. Tiba-tiba datang nih ya ke sini gitu, ke pusat kota. Pernah nggak ngerasain insecure atau ngerasain kok gue dilahirkannya begini ya atau begitu ya gitu? Mungkin bisa sharing. Nah, aku tuh sebenarnya ya yang tadi dibilang dari Ternate dan ke Bekasi ya. Dan ya aku juga ngelihat orang-orang sini kan pinter ngomong gitu kan. Aku tuh orang nggak terlalu pede juga karena dari dulu emang aku tuh kasus bullying lah. Aku tuh dibully kayak Juan, kamu hitam, gitu-gitulah, dibully. Ya, pokoknya soal ras. Ras kan. Semua lah ya, fisik juga. Di fisik juga. Nah, itu tuh dari Ternate. Jadi aku pada saat ke kota, aku ngeliat kayak, kok ini orang-orang kota pintar ngomong, kok orang-orang kota putih-putih, cakep-cakep. Yeah, yeah, yeah. Nah kan gue jelek, minder sendiri. Nah rambut aku juga nggak terlalu lurus dan aku ngeliat orang harus ya Ju ya. harus lah disebut. Dicatok aja kalau dicatok ya. Smoothing gitu ya. Nah dan aku ngeliat bahwa kok orangnya ganteng-ganteng gitu-gitu. Aku sangat insecure sih dengan diri aku. Nah terus aku juga lihat kan, wah ini semua orang jago ngomong, pinter dalam hal pelayanan. Aku tuh kadang mikir bahwa kok aku nggak bisa, public speaking aku nggak sebagus dia. Kok aku nggak sepede dia dalam berdiri di depan panggung ngomong di depan banyak orang. Nah aku insecure di situ. Terus juga banyak hal sih. Aku kadang-kadang juga mikir kok aku diciptain nggak pinter-pinter amat. Karena sejujurnya aku tuh dulu pas SMA, setelah lulus SMA tuh aku ketolak SNM, SBM, dan Mandiri bahkan kan. Aku udah coba dan akhirnya aku gagal di situ dan aku bilang ke diri aku kok aku nggak sepintar orang-orang lain. Jadi ngerasa gagal. Padahal sebenarnya Tuhan itu udah siapkan segala sesuatu buat kita, meskipun kita belum tahu nih kedepannya ini dipakai buat apa, kedepannya kita akan jadi gimana, tapi rancangan Tuhan itu udah terbaik di hidup kita. Nah, aku juga mikir kan dari aku gagal itu aku belajar bahwa aku menjadi kuat. Jadi nggak pantang menyerah. Iya benar. Pada saat aku gagal, aku akan mencari jalan keluar. Biar gimana, aku bukan kabur ya, tapi aku bisa mengatasi itu dengan jalan keluar yang tepat yang dari Tuhan. Benar. Terus masalah insecure dan berbagai hal soal minder juga, itu sebenarnya cuma pola pikir kita sih sebenarnya. Belum tentu orang lain ngelihat kita seperti apa yang kita lihat buat diri kita. Benar. Contoh kayak kita ngelihat gini, kok gue jelek. Tapi orang lain itu belum tentu ngelihat kita jelek. Benar. Belum tentu orang lain bilang bahwa kok lu dekil gitu kan, belum tentu. Cuma karena pasti ada yang lebih ya. Iya, cuma kan kadang pola pikir kita, kadang mindset kita sih yang membuat kita menilai diri kita tuh selalu berkekurangan. Iya. Padahal belum tentu orang lain melihat kekurangan kita, tapi yang aku tahu ya, yang aku temenan sama banyak orang dan aku ngikutin banyak komunitas, aku ngikutin banyak presentasi-presentasi dari orang-orang terkenal, bahwa kebanyakan orang tuh malah melihat kelebihan kita. Tapi sejujurnya ya itu sih pola pikir dan rasa minder kita lebih kuat daripada kelebihan kita. Kan kebanyakan orang tuh berpikir bahwa kekurangan itu selalu yang dipikirkan di awal. Kayak kamu gak bisa matematika, ya berarti lu bodoh. Itu kan belum tentu. Kan lu punya kelebihan yang bisa lu tunjukin. Jadi buatlah kelebihan itu lebih daripada kekurangan. Jangan sampai kekurangan itu membuat kita malah down. Nah aku juga gitu kan, aku tuh gak bisa matematika di sekolah. Aku juga gak terlalu pintar dalam IPA. Cuma aku selalu berpikir bahwa aku bisa. Jadi memang kembali lagi tuh ke pola pikir. Kalau kita bilang bisa ya pasti bisa, Tuhan akan mampukan kita. Iya, betul. Dan juga kalau aku pernah dengar gitu ya dan aku baca, bahkan Einstein sendiri bilang jangan lihat kemampuan ikan dalam memanjat pohon. Karena pohon, ya emang itu bukan bidang dia, dan itu bukan kelebihannya dia gitu. Karena setiap orang kan punya bagiannya sendiri. Punya talenta. Benar, semua orang tuh punya talenta sendiri. Dan aku percaya Tuhan ciptakan kita gak mungkin gak adil ya, pasti. Iya, pasti punya. Nah, dan aku berpikir bahwa setiap manusia nih setidaknya punya satu talenta. Betul. Setiap manusia, kamu gak mungkin diciptakan gak punya talenta, tapi setidaknya punya satu aja. Nah, aku tuh dari dulu cari talenta aku. Meskipun dengan semua keminderan aku, dengan semua ya yang aku gak bisa, dengan berbagai hal lah. Nah, aku tuh cari satu talenta aja. Dan aku dapetin bahwa aku bisa main gitar. Itu pertama, talenta pertama tuh. Aku belajar main gitar dan aku bisa dari Tuhan lah ya. Nah, seterusnya aku meskipun pertama-pertama awal-awal banget kan aku didorong untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Oh, meskipun itu susah banget loh, maksudnya di dalam kondisi kita tuh apalagi kayak Juan ya, korban bullying dan juga pasti ada minder dan segala macam. Ngomong di depan orang tuh bukan hal yang gampang, itu susah banget gitu. Nah, dan aku tuh didorong gitu, ayo John sekarang kamu sharing. Dan aku didorong dan akhirnya aku bisa sharing. Nah, dari situ aku juga tahu talenta aku, bahwa aku bisa ngomong di depan banyak orang. Bukan cuma karena kekurangan aku doang, tapi karena lewat kekurangan aku orang bisa diberkati Tuhan. Nah, jadi buat sobat-sobat sekalian, jangan pernah berpikir bahwa kekurangan kamu lebih besar daripada kelebihan kamu. Tapi coba kita berpikir bahwa kita punya kelebihan dan kita kembangin kelebihan kita biar kekurangan kita tuh semakin apa ya, kecil gitu. Biar orang tuh cuma lihat kelebihan kita. Dan juga aku selalu berpegang gini ya, bahwa buatlah hidup kita tuh Tuhan lebih besar daripada segala apapun. Jadi kalau kita lakuin segala hal, ya mesti Tuhannya dulu yang dilihat. Gitu aja sih. Tuhannya tetap ke Tuhan lagi. Benar-benar. Wah, sangat luar biasa ya sharingnya Juan, benar-benar memberkati banget, dan aku harap memberkati teman-teman semua juga nih, sobat pendengar di rumah ataupun dimanapun. Tapi nggak ada banget ya, Liko, cuma kita berdua ya. Kalau Civan gimana nih, Civan? Kalau aku, aku sejujurnya kalau dalam kondisi-kondisi nggak bersyukur tuh, aduh, udah hampir mungkin sering lah ya, karena iya, kan. Iya, dikit-dikit tuh. Itu ya, karena gak bersyukur juga, atau gimana? Nah, itu salah satunya mungkin ya. Aku sekarang lagi cewek semuanya. Iya, itu problem cewek sih. Pengen kurus kayak Lidi gitu enggak? Enggak kayak Lidi, bihun mungkin ya, kayak bihun. Biar lebih bagus di putih soalnya. Ya, tapi pastilah ya, namanya manusia pernah lah ngerasa enggak bersyukur. Kalau aku pribadi sih enggak bersyukur ya pasti kalau fisik nih, yaitu tembem pipi aku kan lumayan agak oversize ya. Oversize. Agak oversize. Terus juga ya beberapa part di tubuh yang agak enggak sesuai dengan yang ideal, idealnya cewek. Cewek yang sangat bagus gitu ya, kayak Miss Indonesia gitu. Walaupun aku dibilang tinggi, tapi kalau teman-teman mau tahu ya, kan terkadang orang malah justru kayak, maaf ya Lia, maksudnya kayak Lia kan pendek pengennya tinggi. Justru aku malah tinggi, aku pengen pendek. Kenapa tuh? Karena terkadang, ini sedikit ya, terkadang cowok-cowok tuh menjauhi aku gara-gara tahu aslinya, buset tinggi banget nih cewek, udah kayak tiang listrik. Aku suka sama cewek tinggi. Oh gitu, ini iya. Apa nih maksudnya? Kode. Iya nih, aduh. Kalau Mas Ayat ntar ya, ambil formulir dulu ya. Pendaftaran dulu. Tolong ngantri ya. Pendaftaran keberapa nih? Udah banyak yang pasti. Kok agak-agak sombong gitu ya? Nah, terus ya pastilah ada gitu. Terus untuk kalau soal kerohani, banyak ya, kayak aku kan pelayanan tuh gak mungkin kita pelayanan tuh sendiri. Jadi pasti namanya gak bersyukur, padahal tuh sebenarnya awal tuh cuman karena kita ngiri aja dan kita yang gak bersyukur gitu loh. Ngiri lihat orang dipakai lebih lagi, lebih jadinya nyalahin diri sendiri, kita tuh kurang ini, kurang itu. Padahal ya harusnya kita bersyukur aja, Tuhan pasti, ya tadi aku bilang, Tuhan tuh pasti tempatin kita pada posisi kita sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Terus juga kan promosikan tuh yang dari Tuhan. Pada saat kita setia, pasti promosi Tuhan tuh pasti dateng. Jangan-jangan kan mungkin kita pinginnya hebat, kita pengennya ini, pengennya itu. Jangan-jangan malah itu jebakan dari iblis, biar kita malah jatuh dan kita malah kehilangan Tuhan. Pahitan gitu-gitu. Oke. Sangat luar biasa sih ya segmen kita pada hari ini. Baru segmen awal teman-teman. Masih ada 2 segmen lagi yang gak kalah seru dengan semuanya. So jangan kemana-mana, tetap di Tali Takum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan.